Pacar sing tak tresno. Seakan tak berharga. Thank you. Yeah. wayumu kawe aku sarwa salah tingkah nengarepan. Thank you. Itu wes lali kape kenangan sing tau ono tak cupo kuat iso nompo ora popo sayang kape wes tangapura yen kon baleni sari wes ora iso. Sampai jumpa. saiki pun gandong ilang. Oh,